Mitra Bisnis, hasil survei tentang peringkat daya saing industri Indonesia pada tahun 2009 ini memang mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kemampuan daya saing industri Indonesia di tahun 2009 ini ternyata masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, serta Thailand, dan Indonesia tercatat hanya unggul satu peringkat di atas Filipina. Menurut Kwi Kian Gi, faktor terbesar yang menghambat kemampuan daya saing Indonesia adalah masih besarnya tekanan korupsi dan belum adanya keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan industri lokal, serta pemerintah juga dinilai masih cenderung seremonial. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar pemerintah kita memang masih cenderung seremonial serta tidak fokus untuk memperkuat daya saing, Pak? Ya, dari dulu seperti itu saja gitu. Jadi mengunjungi pabrik, ya, lalu ditayangkan di TV, hanya menunjukkan bahwa pemerintah punya perhatian terhadap itu, tapi tidak ada kebijakan yang konkret. Yang jelas, yang all out gitu misalnya, kan saya akan meningkatkan daya saing satu sektor tertentu, tuh all out memberi insentif, memberi segala macam, itu pun ditentang. Karena tim ekonomi yang ada di dalam pemerintahan sekarang, sebenarnya sejak dulu, itu tidak percaya terhadap regulasi. Jadi kalau bisa, jangan ada yang diatur. Nah, kalau tidak ada yang diatur, ya tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang dipupuk sampai menjadi unggul, tidak ada. Diserahkan kepada kepandaian para pengusaha itu sendiri-sendiri. Nah, pengusaha ini dibebani korupsi dan pungli, bagaimana bisa berkembang? Bagaimana bisa kompetitif? Baik, Pak Kwik. Saat ini pemerintah justru menggantungkan harapan pada masuknya investasi asing daripada mengembangkan kekuatan lokal untuk berkompetisi. Apa pendapat Bapak? Ya lucu, oleh karena investor asing itu kan cari uang. Akan tetapi mereka kan, waduh, mengatakan datanglah di sini, di situ, tapi tidak pernah bisa menunjukkan bahwa betul-betul kalau mereka datang akan bisa membuat laba. Mestinya kan mengundang investor asing seperti yang pernah dilakukan oleh Singapura pada awal pembangunannya. Singapura mempunyai Economic Development Board, Dewan Pengembangan Ekonomi. Itu kalau orang asing investor datang di sana, saya apa yang Anda tawarkan? Itu dia lengkap dengan informasinya, dan bahkan ini loh, industri-industri ini Anda akan memperoleh keuntungan, tipologi kalkulasinya seperti ini. Tipologi business plan-nya seperti ini. Indonesia kan tidak bisa menawarkan sampai sekonkret itu. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.